gak mikir kamu. Ku ingin duduk tanpa ada wajahmu. Ku ingin berjalan dan gak mikir kamu. Ku ingin hidup tanpa mikir tentang kamu. Gajah kupu-kupu terbang rendah di depanku. Aku mengejarmu tapi kamu hindari aku. Gajah kupu-kupu menari-nari di mataku. Ku ingin menyentuhmu, jangan lari dariku. Sangat kencang. Hati-hatilah sayang, hati-hatilah kau terbang. Gajah kupu-kupu terbang rendah di depanku. Aku mengejarmu tapi kamu hindari aku. Eh, gajah kupu-kupu menari-nari di mataku. Ku ingin menyentuhmu, jangan lari dariku. Gajah kupu-kupu, aku mengagumimu. Terbang kemanapun kau mau. Ku tak bisa tidur karena mikir kamu.